ไปก่อน Loro rasa ni mojo undangan rapimu Among semene iso mojo ni tresnoku Kutu tak lilo pancen keputusanmu Natian keloro-loro njero batinku Loro rasa ni mojo undangan rapimu Rangi royen koe ninggal ke aku